wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, telah Allah berikan taufik yang besar, dan itu tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Thullabul ilm, orang yang menuntut ilmu, orang-orang pilihan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu berikan dunia kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Hatta kuffar, musyrikin sebagian mereka sahibud dunya. Wala yu'tid din illa man yuhib. Tetapi agama ini tidaklah Allah berikan kecuali hanya pada orang-orang yang Allah cintai. Wa ta'lamun hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Khairan nakirah dalam konteks syart, man yuridillah yufidul umum, segala bentuk arti makna kebaikan, khairiyah, ada baginya, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Bahkan talabul ilm min aham asbabir rizq, termasuk dari pintu-pintu rizki. Allah permudah baginya dunia. Wa innal mu'min idza 'amila hasanah yadakhirullahu lahu fil akhirah wa yuqibuhu fid dunya rizqan 'ala ta'atihi. Hadis di Muslim. Adapun mukmin yang melakukan kebaikan, Allah simpan pahala bagi dia untuk akhiratnya nanti, di saat dia sangat-sangat waktu paling membutuhkan kebaikan itu, pahala untuk menyelamatkan dia dari murka Allah, dari neraka di akhirat. Tetapi di dunia, segera Allah datangkan untuknya rizki karena ketaatan dia kepada Allah. Dan hadis di Hakim ma'ruf, ketika seseorang mengeluh kepada Rasul sallam, dia yang bekerja dia yang mencari rizki, mencukupi keluarganya. Saudaranya sering bersama Rasul SAW di majelis-majelis Rasul, tidak mau tertinggal. Dia mengeluhkan saudaranya ini kurang bekerja, kurang membantu untuk nafkah dan rizki keluarga. Maka Rasulullah SAW katakan padanya, la'allaka turzaqu bihi, la'allak turzaqu bih, bisa jadi justru rizki engkau dapati mencukupi keluargamu dari saudaramu ini. Maka Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Sahihul Musnad bahwa talabul ilm min aham abwabir rizq. Talabul ilm bab terpenting dari pintu-pintu rizki. Allah mudahkan dunia dan rizki bagimu. Ahibbati rahimani wa rahimakumullah, meskipun demikian ada saja kendala, ada saja muawwiqat, penghalang yang membendung dan mencegah orang dari thalabul ilm. Syaitan di sisi lain tidak akan diam seorang hamba berusaha dan mendapati kebaikannya. Maka di sana ada beberapa asbab terpenting membuat orang itu futur an talabil ilm. Futur sudah. Malas. Dan bahkan na'udzubillah menjadi acuh tak acuh dari talabul ilm. Yang lain lebih mementingkan dunianya, lebih memprioritaskan kesibukannya ketimbang ilm wa talabih. Ilm dia jadikan perkara sekunder. Ini ada asbab yang membendung dan menghalangi dia. Di antara asbab-asbab tersebut para ulama sebutkan yang pertama, dha'ful azimah, lemahnya azimah, lemahnya semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Padahal seharusnya seseorang semakin bertambah ilmunya, jika dia mau introspeksi diri, kemarin aku gak ngerti masalah ini, alhamdulillah sekarang ngerti. Kemarin, ya ini kemarin, gak harus kemarin hari Sabtu, artinya beberapa waktu yang lalu ke belakang, aku gak paham ini, gak paham itu, alhamdulillah sekarang paham, dapat ilmu. Semakin bertambah ilmunya, seharusnya yang pantas dia semakin bertambah semangatnya. Karena bertambah perbendaharaan maklumat yang ada pada dirinya, kondisinya layaknya seperti seorang tajir, pedagang. Pedagang saja padahal itu urusan duniawi yang jauh rendah dibanding ilmu, di bawah jauh, bahkan tidak bisa dibandingkan. Seorang tajir jika mendapat keuntungan dalam dagangannya, apalagi jika banyak keuntungannya, kamu pasti akan mendapati pedagang ini bertambah semangatnya dan ingin menambah lebih banyak barang dagangan dia itu yang mendatangkan keuntungan baginya. Dia jualan ini, jualan itu, misalnya. Kok yang laku banyak? Tiap kali daurah misalnya buka lapak, jualan jubah ini laku. Wah, dapat keuntungan Masya Allah. Yang ini laku 1-2, ini laku 1-2, tapi ini sekali buka 30 laku, 50. Pasti kamu akan dapati dia termotivasi untuk menambah. Kalau 50 laku, 100 insya Allah akan lebih laku. Daurah berikutnya ada daurah, ada ini, dia bawa 100. 100 laku, dia pingin 200. Wahakadha. Tambah semangatnya. Apa iya pernah kamu lihat pedagang seperti ini laku 30, 40, 50, 100. Di daurah berikutnya bawa 10 aja wis. Buat apa banyak-banyak? Ada pedagang begitu? Enggak akan ada. Dia merasa mendapat keuntungan bertambah, maka terpancing, terpacu untuk bagaimana menambah dan lebih semangat. Karena dia sadar dapat keuntungan banyak dari ini. Itu dalam bab dunia. Kif bitalibil ilm. Ilmu telah memberi dia banyak maklumat. Sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui, tidak dia fahami, bertambah. Maka termasuk dari kejahilan dan tertipu orang pada dirinya, kemudian lemah himmahnya, lemah semangatnya dari ilmu, bahkan menjadi futur, males, tidak bersemangat lagi untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk mengikuti halaqat-halaqat durus yang ada. Makanya salah satu penyakit bagi thalibul ilm kalau ilmu itu dia jadikan selingan mengisi waktu. Karena ini hari libur, kebetulan hari ini anak-anaknya enggak ada yang sekolah, kebetulan kantornya tutup libur, kebetulan tokonya juga libur dan semisalnya, baru dia pakai untuk mencari dan belajar ilmu. Yang semacam ini mudah futur. Tidak merasa ada keuntungan besar pada dirinya. Tidak sadar. Ini sebab pertama. Dha'ful azimah. Lemahnya azimah. Lemahnya himmah dalam menuntut ilmu, membuat orang futur, mudah malas, tidak bersemangat untuk menambah. Makanya sering kita sebutkan daurah-daurah kita, asatidzah itu ya, kalau boleh dibilang, idza shahat ta'bir, selingan ganti wajah saja, refreshing, ada wajah baru yang tampil yang kalian lihat. Dia cuma waktu terbatas, hanya satu hari itu pun paling seperti tadi misalnya dari jam 10 zuhur, zuhur sampai jam 2 selesai. Justru yang lebih penting dan ujian bagi kejujuran dan himmah azimah semangatmu durus yaumiyah yang ada di kota antum, di ma'had antum, kajian harian dari asatidah afadhil, dari ustaz-ustaz antum setempat, halaqat, durus akidah, fikih, akhlak dan yang lain-lain yang mereka ajarkan. Di situ ilmu hakikatnya. Jangan hanya semangat datang kala daurah, tapi ketika kajian harian futur, malas. Ini dari tipuan syaitan. Perkara yang kedua, adalah syaitan punya peran besar melumpuhkan bahkan mematahkan semangat muslim dalam thalabul ilm. Dengan bisikan-bisikan sesatnya. Mau apa kamu belajar ilmu? Sudah banyak ulama, banyak ustaz. Mau apa kamu belajar ilmu? Gak bisa kamu menguasai ilmu ini. Gak mungkin. Berat, sulit. Kamu ini siapa? Wangelnya lihatan, angel sekali ini. Belum kamu bisa menghafalnya, belum bisa memahaminya. Berat ini, sulit, percuma sudah. Buat apa kamu serius-serius amat? Nulis, murojaah ini itu, gak usah. Dipatahkan semangatnya. Melihat. Terbukti kan, kamu sampai sekarang belum bisa menguasai bidang ilmu ini, entah itu nahwu, entah itu mustalah, entah itu qa'idah, usul fiqih, dan yang lain-lainnya. Memang bukan bidangmu, kamu gak akan bisa, kamu gak akan mampu. Terus syaitan mencekoki bisikan-bisikan sesatnya. Seorang hamba yang dhaif, hanyut, larut dengan bisikan syaitan. Ana gak akan bisa, percuma. Ana gak mungkin bisa menguasai ini. Dia tinggalkan, futur. Akhirnya asal-asalan. Wahada ghalat. Ketidakberhasilan, ketidakmampuanmu dalam satu masalah ilmu itu jenjang yang kamu lewati untuk sampai kepada kamu bisa. Disebutkan bahwa Imam Kisai, antum ta'rifun, Kisai imam dalam nahwu, dalam Arabiyah, bahasa Arab. Imam Madrasah Kufah. Karena nahwu ini ada dua madrasah besar. Madrasah Basrah, imamnya adalah Sibawaih. Madrasah Kufah, imamnya adalah Kisai. Al-Muhim. Di awal-awal tolap, ketika belajar, beliau mendapati kesulitan dan berat, namanya orang belajar. dan sempat hampir putus asa. Gak mungkin bisa, sudah. Akan bisa dikuasai, gak akan bisa diketahui. Hampir meninggalkan ilmu. Sampai Allah inginkan kebaikan baginya. Allah tunjukkan kepada beliau lagi santai begitu. Kok subhanallah beliau lihat seekor semut. Semut kecil. Membawa makanan besar. Dibanding badan semut itu, makanan itu termasuk besar. Dan dia harus naik sampai ke sarangnya. Naik. Begitu dia naik, karena besar dan berat, jatuh di semut ini. Tapi dia gak putus asa. Dia ambil lagi ini makanan. Dia naik lagi. Jatuh lagi. Dia naik lagi, jatuh lagi sekian kali. Sampai disebutkan beliau hitung 10 kali atau bahkan lebih. Tapi pada akhirnya berhasil. Sambil dia ambil pelajaran, caranya begini, caranya begitu. Sampai dia bisa naik. Berhasil membawa makanan besar ini berat ke sarangnya. Jadi inspirasi buat beliau. Semut yang kecil aja gak kenal putus asa. Memikul beban berat, besar, lebih dari dirinya, ternyata bisa pada akhirnya mampu. Bagaimana manusia yang Allah berikan padanya kemampuan, akal, pikiran, dan seterusnya. Merugi kalau gampang terlarut oleh bisikan syaitan. Gampang kalah. Gampang menyerah. Sulit ini. Berat. Ilmu apa ini? Aduh, sulitnya. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan ujian. Nah, ikhtibar. Di akhir tahun. Jangan mengikuti bisikan syaitan. Jadikan kegagalan kamu itu cambuk yang semakin mendorong kamu. Orang awam saja sampai mengatakan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Itu ungkapan orang awam. Tapi maknanya benar. Artinya jangan kamu putus asa di situ, berhenti. Kemudian futur. Semakin semangat seharusnya. Kenapa aku gak bisa? Apa dan di mana letak problemnya? Semakin semangat. Tadi kisah Imam Kisai inspirasi bagi seorang thalib. Bagaimana dia bersemangat dan bersemangat sampai beliau mencapai tingkat imamah. Menjadi imam. Si Baweh pun demikian. Si Baweh yang kita kenal ulama besar nahwu. Tokoh. Dalam bahasa Arab, tidak sekonyong-konyong muncul jadi Sibawai. Sibawai ini bayangkan bukan orang Arab bahkan. Dia orang Persia. Rahimahullah. Asalnya beliau duduk di majlis Hammad ibn Zaid. Atau Hammad bin Salamah. Ulama hadis ma'ruf. Dan layaknya majlis hadis. Beliau sering disuruh baca hadis. Baca wahai Sibawai. Ini namanya orang ajam. Ketika membaca ketatal-ketatil. Ya. Yang seharusnya marfu dia baca mansub. Yang semestinya mansub dia baca majzum. Hadis dia baca begini, sehingga sering dimarahi oleh Imam Hammad Ibn Salamah rahimahullah, sampai beliau katakan, afsih lisanak ya Farizi, fasohahkan, fasehlah lisanmu wahai kamu orang Persia. Dan itu berulang sekian kali sampai itu menjadi cambuk buat beliau, dan beliau bersumpah, dan itu himmah, tekad dan kesungguh-sungguhan. Beliau katakan, wahai Imam, ini Imam Hammad, sungguh aku akan betul-betul pelajari ilmu ini, ilmu bahasa Arab, sampai aku akan mencapai tingkatan yang tidak ada orang bisa menandingiku padanya. Kesungguhan seseorang. Dia pelajari sampai jadi seorang Sibawai, Imam Nahwu di Madrasah Basrah. Dan beliau tulis kitab Nahwu berjudul Al-Kitab. Kata para ulama, yang menulis Nahwu atau bahasa Arab setelah munculnya kitab Sibawai, hendaklah dia malu. Dan karena kamu mau nulis apa, di permasalahan apa, semuanya sudah ada di kitab Sibawai. Dan dalam bahasa Arab kalau kamu pelajari, kamu masuk, gak akan lepas nama Sibawai. Sibawai berkata begini, madhab Sibawai begini, Sibawai begini, Sibawai begitu. Jadi rujukan. Konon ceritanya, wallahu'alam, cuma disebutkan, ada seorang badui setelah Sibawai jadi imam, ingin berjumpa dengan Sibawai, ingin melihat ini orang Persia seperti apa kemampuan bahasanya, kok ngalahkan kita orang-orang Arab. Dia tanya di mana rumahnya, walhasil ditunjukkan itu rumahnya. Dia ketok. Ternyata yang keluar budak wanita. Budaknya Sibawai. Maka ditanya oleh orang Arab ini, aina sayyiduki, mana tuanmu, Sibawai? Dijawab oleh si budak wanita ini, inna sayyidi dhahaba ilal fayafi, dhahaba ilal fayafi liyafi ala nabi fayin, fa idha fa al fayu wa fa ala nabi fayin fa. Semuanya fa. Dhahaba ilal fayafi yafi ala nabi fayin, fa idha fa al fayu wa fa ala nabi fayin fa. Kata orang-orang, budaknya seperti ini, kayak apa tuannya? Lari dia. Budaknya seperti ini, kif tuannya. Al-muhim, himmah. Semangat besar. Tidak mudah patah semangat hanya karena bisikan syaitan. Dan godaannya syaitan gak akan diam. Kamu dalam kebaikan, kamu menuntut ilmu, akan di halang-halang. Sebab yang ketiga, pertemanan dengan asqiya, dengan orang-orang jelek, adanya kedekatan dan persahabatan dengan asrar, orang jelek. Kalaupun mungkin tidak tidak sehari-hari bertemu dengannya, tapi sekali dua kali pengaruh pertemanan itu besar dan kuat. Asrar wal asqiya memberi makna negatif bagimu, membuat kamu malas dan tidak semangat dalam talabul ilm. Ada saja suara yang dia dengung-dengungkan di telingamu. Intinya agar kamu meninggalkan talabul ilm, meninggalkan majelis-majelis ilmu. Yang kamu diajak ke sana, yang kamu diajak kemari. Ini penting. Sayang kalau kamu tertinggal. Ayo. Lu ada halaqah, ada majelis. Wah, gampang itu, nanti besok bisa. Sirir. Orang-orang jelek. Mungkin secara umum orang mengerti, faham, gak boleh berteman dengan orang jelek, berteman dengan orang baik ini. Tapi kadang subhanallah, dia punya kenalan satu, dua, tanpa dia sadari yang ini besar pengaruhnya untuk mematahkan kesungguh-sungguhan dia dan keseriusannya dalam talabul ilm. Oleh karenanya Rasulullah SAW perumpamakan jalisus su kana fi khilqir. Teman jelek seperti peniup api, bisa membakar percikannya, membakar bajumu. Kamu mendapat bau busuk amonia darinya. Wah, kata, enggak akan terlepas dari kenegatifan, kejelekan dalam pergaulan dengannya. Bahkan itu di kalangan multazimin. Bukan hanya dalam ilmu, bahkan bisa dalam ibadahnya dipengaruhi. Sehingga dalam perkara yang fardu pun dia kendor, dia malas karena pengaruh temannya. Berhenti kita sholat dulu, sudah adzan. Wis nanti ae gampang, sebentar lagi nyampe ini itu. Pengaruh dari persahabatan. Sebaliknya, persahabatan baik pun besar pengaruh baiknya. Ngajak kamu, memberi semangat kamu, mengingatkan kamu. Melihat dia semangat saja menjadi cambuk bagi kamu untuk semangat. Ini orang murajaah terus. Tanya, menghafal. Membuat kamu iri dalam kebaikan, ingin meniru dia. Jalisus salih. Perkara yang keempat, terlena oleh hiburan-hiburan dan perkara yang banyak memakan waktu dan umurmu. Terlena ke sana. Hal-hal yang enggak ada gunanya bagi dia. Kalaupun itu semula mungkin mubah, tapi keterusan dan terseret ke arah sana berlebihan bisa merusak himmah dan azimah kamu dalam talabul ilm. Ngikuti perkembangan berita, kif fulan, kif alan, kif ini, kif itu. Sebagian yang lain terfitnah dengan tamasya, senang. Rehla pergi ke sana, kemari, sebentar pergi lagi, sebentar pergi lagi. Yang katanya tadabur alam, yang tapi keterusan. Terus sebentar ke sana, besok ke gunung situ, lusa ke laut sana. Terus agendanya penuh. Minggu depan kita ke sana, lusanya kita ke situ, ke sana, ke situ. Usianya dihabiskan untuk ke sana kemari. Kapan dia duduk serius belajar? Labas itu sesekali, ya Allah. Refreshing sekali. Dalam satu tahun kalender belajar, di akhir tahun mungkin menjelang liburan, mahat, rehla ke laut, ke mana, semuanya dengan labas. Insya Allah khair. Tapi yang dimaksud keseringan dan keterusan, hal-hal yang serupa dengan ini. Banyak menyita waktu talibul ilm. Dan menghalangi dia dari talab, dari belajar. Tidak boleh yang demikian terjadi pada seorang talibul ilm. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf, yang ingin diajak ngobrol sana kemari oleh orang, enggak ada waktu aku, kata dia. Kata dia, sebentar sejenak kita bicara ini, dengarkan dari saya. Nah, kata beliau, amsikis syams. Taib, kalau gitu berhentikan matahari. Artinya berhentikan matahari, waktu ini kan berjalan. Kamu akan menyita waktuku berapa lama? Kalau kamu bisa menghentikan matahari supaya waktu tidak berputar, supaya umur ini tidak berjalan, lakukan. Nanti akan aku mau dengar, aku ikuti kemauanmu, begini begitu. Enggak ada waktu. Kalau saja orang menyadari bahwa segalanya akan dia pertanggungjawabkan seorang diri. Maka apa yang dia persiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Di saat gak akan ada satupun orang yang bisa membela, menolong dan peduli kepadanya, gak ada. Abadan. Kamu masuk kubur sendiri. Tidak ada orang tua yang akan masuk kubur bersamamu, nemeni kamu di kuburanmu. Enggak ada. Wala temanmu, teman seakrab-akrabnya teman denganmu, enggak akan masuk kubur nemeni kamu. Kamu yang sudah mati. Kamu masuk kubur sendirian. Kamu ditanya malaikat kubur, fitnatul qabr, nas'alullahal afiyah. Juga seorang diri. Enggak ada yang bantu kamu menjawab. Di yaumul qiyamah kamu diba'ats, dibangkitkan, juga seorang diri. Di padang mahsyar kamu berdiri seorang diri. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada orang tua, saudara, abadan. Kamu seorang diri. Kamu menghadap Allah seorang diri. Kamu melewati jembatan di atas jahanam seorang diri. Kamu menunggu jika bisa melewati jembatan itu untuk sampai ke surga, menunggu sampai dibukanya pintu jannah. Dalam penantian penungguan itu juga kamu seorang diri. Semuanya kamu seorang diri. Kalau kamu sadari itu, apa bekal yang kamu persiapkan untuk waktu-waktu tersebut? Ketika kamu seorang diri, apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan? Ilmu banyak membantu dirimu untuk mempersiapkan segala sesuatunya bekal untuk akhiratmu. Yang terakhir, kelima, orang itu sering tidak sadar bahwa dalam talabul ilm berarti dia dalam jihad fi sabilillah. Wa ayyuma jihad, bahkan jihad yang sangat mulia, bahkan itu lebih afdal daripada jihad bisayf wasinan, dengan senjata, dengan pedang. Jihad bil hujjah wal burhan. Dan itu kesepakatan a'immah sunnah. Bahkan ketika ditanyakan kepada Imam Yahya ibn Abi Yahya rahimahullah, ini orang berjihad membunuh kufar, membunuh Romawi, ini itu. Yang menuntut ilmu lebih afdal bagimu? Na'am bikathir. Bahkan kata beliau, bahkan jauh melampauinya keutamaannya. Karena enggak semua orang bisa memasuki medan ini. Kalau jihad itu gampang, mudah. Siapapun ambil senjata, masuk ke medan perang, jadi. Enggak butuh kecerdasan, enggak butuh kesungguh-sungguhan, enggak butuh ini, siapapun bisa. Yang tukang becak, yang tukang sampah, yang ini bisa. Tapi ilmu butuh cerdas, butuh kejelian, butuh kekuatan, butuh hafalan, butuh ini, butuh itu. Ma'a taqwa wal ikhlas. Makanya orang-orang pilihan Allah kadang tidak dia sadari bahwa jalan ilmu ini lebih afdal dari jihad yang dengan senjata sekalipun. Artinya, kalau saja dia sadari, dia dalam kebaikan besar. Dia dalam kebaikan yang sangat agung. Jihad membela dengan talabul ilm ini agama Allah. Memperjuangkan syariat, meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dulunya beliau sempat belajar kedokteran. Imam Syafi'i, Makanya kadang kalau dalam beberapa permasalahan fikih terkait medis dan ini, beliau bisa bicara agak panjang lebar karena memang ada background pendidikan beliau ke sana. Al-Muhim, beliau katakan, semula aku belajar kedokteran, tapi kemudian aku tinggalkan, beralih mempelajari ilmu ini, hadis, syariat. Imam Syafi'i katakan, setelah aku amati ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang membahas dan ilmu itu tujuan akhirnya, hasil akhirnya kemaslahatan, kesolehan badan semata. Seperti ilmu kedokteran ini, medis. Yang kedua, ilmu yang tujuannya dan akhirnya adalah kemaslahatan badan dan juga jiwa, urusan dunia dan akhiratnya. Dan itulah ilmu agama ini, ilmu syariat. Maka aku tinggalkan ilmu yang hanya sebatas kemaslahatan badan, enggak lebih. Kamu di kedokteran misalnya, dikaji ini itu, jelimet, rumit. Ujung-ujungnya kalau semua itu dijalani di ini, agar orang bisa sehat, kan begitu. Agar orang bisa sehat, sembuh dari sakitnya, waras, beher. Nah, tapi kalau dia sehat, jiwanya akan ikut sehat. Kalau dia sehat, sembuh dari sakitnya, akan jadi orang baik, akan jadi orang yang diridhoi Allah. Berarti dengan itu jaminan surga baginya, dia selamat dari neraka, dia terhindar dari kesesatan, dari fitnah, dari syubhat, dari ini. Sudah sampai di situ berhenti ilmu kedokteran. Tugas kita ilmu ini selesai di sini. Badanmu sehat, wis, enggak ada sakitnya. Wis. Urusan berikutnya enggak bisa kedokteran masuk ke sana. Dunia. Makanya kemudian beliau beralih kepada ilmu syariat. Maka sadari ilmu ini besar yang kamu pelajari. Yang kita tuntut, yang kita hafal, yang kita kaji, besar kedudukannya. Jihad fisabilillah. Lebih tinggi dari segala-galanya yang ada. Wa syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu besar kaitannya dengan yang dibahas dalam ilmu itu. Dan yang kita pelajari, yang kita kaji dalam ilmu ini Allah. Kita belajar tauhid, Allah yang kita pelajari. Kita belajar asma wa sifat, Allah. Rububiyah, uluhiyah, Allah. Makanya ilmu ini menjadi ilmu yang tertinggi dan termulia. Karena yang dibahas juga adalah yang paling mulia dan paling tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan tidak menyadari sebab-sebab ini yang telah lalu, 5 sebab, orang bisa mudah futur dan meninggalkan thalabul ilm. Paling tidaknya menjadi malas dan tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada keseriusan dalam thalabul ilminya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.